Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin rahimahullah, dan masih dalam pembahasan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terkhusus tentang tertib urutan keutamaan mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau yang pertama, kemudian Umar radhiyallahu an, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Telah kita sebutkan beberapa riwayat terkait tentang itu. Kemudian melanjutkan asar yang ke 196. Dikatakan di akhir atsar ini, qala Yusuf, wa innama waqa'a al-ikhtilafu fi at-tafdhili baina Utsman wa Ali. Yusuf bin Adi rahimahullah mengatakan, wa innama waqa'a al-ikhtilaf, dan hanyalah terjadi ikhtilaf fitafdhili baina Utsman wa Ali, dalam hal mengutamakan antara Utsman dan Ali, mana yang lebih utama. Wa ana aqul, dan saya sendiri mengatakan, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, yakni berurutan seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Hada ra'yi wa ra'yu man laqina min ahli sunnah. Ini adalah pendapatku dan pendapat orang-orang yang kami temui dari ahli sunnah. Wa la yasa'ul qawlu bima siwa dhalik, dan tiada peluang, tidak ada keluasan, artinya tidak boleh al-qaul, berpendapat bima siwa dhalik, dengan yang selain itu. Ya. Jadi di sini Yusuf bin Adi rahimahullah mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat ulama rahimahumullah dalam hal mengutamakan Utsman terhadap Ali atau Ali terhadap Utsman. Sempat terjadi ikhtilaf di kalangan ulama Ahlussunnah, namun itu ikhtilaf yang sedikit, ya, dalam arti sedikit dari beberapa ulama yang sempat mengutamakan Ali daripada Utsman. Namun kemudian terjadi ijma' setelah itu bahwa Utsman radhiyallahu an lebih utama daripada Ali, dan urutan keutamaan ini sebagaimana tertib atau urutan dalam kekhilafahan. Ya, sebagaimana khalifah tersebut berurutan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf bin Adi pula di sini dalam riwayat ini, bahwa yang beliau temui dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengurutkan sebagaimana urutan kekhalifahan mereka. Sehingga beliau katakan tidak ada lagi peluang bagi siapapun untuk berpendapat dengan pendapat yang lain. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah sekilas tentang ini, kata beliau dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ma'anna ba'dha ahli sunnah kanu, padahal sebagian ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali, mereka sempat berbeda pendapat dalam hal Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ba'da ittifaqihim, setelah kesepakatan mereka, ala taqdimi Abi Bakrin wa Umar. Setelah kesepakatan tentang mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Kalau ini sudah jelas sepakat sejak awal. Kemudian setelah itu Utsman dan Ali, boleh katakan sempat ada khilaf. Ayyuhuma afdal, mana antara keduanya yang lebih utama? Faqaddama qaumun Utsmana, sebagian kaum mendahulukan Utsman. Wasakatu, lalu mereka diam, tidak bicara tentang yang setelahnya siapa. Warabba'u bi'aliyin, dan ada yang kemudian menjadikan yang keempatnya adalah Ali radhiyallahu an. Waqaddama qaumun aliyan, sebagian kaum justru mengutamakan Ali, yakni terhadap Utsman. Wa qaumun tawaqqafu, sebagian kaum tawaqquf, tidak mau mendahulukan salah satunya. Ya, merasa tidak tahu tentang hal itu. Keduanya tentunya sahabat yang mulia, namun mana yang lebih utama tidak tahu. Sehingga tawakkuf. Lakin, nah ini yang menjadi ujung pembahasan ini, kata beliau, lakin akan tetapi, istaqarra amru ahli sunnah. Istaqarra, kemudian tetap amru ahli sunnah, urusan ahli sunnah wal jamaah, ala taqdimi Utsman thumma Ali, yaitu mendahulukan Utsman kemudian Ali. Ya, mendahulukan Utsman kemudian Ali, artinya di awal-awal sempat ada khilaf di antara ulama, tapi berikutnya kemudian ahlus sunnah sepakat, ya, bahwa Utsman lebih didahulukan daripada Ali. Dan sesungguhnya isyarat-isyarat itu telah banyak, yaitu yang mendahulukan Utsman terhadap Ali. Di antaranya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar yang sudah kita baca kemarin pada takhrij Syekh Al-Bukhari hafizahullah, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin nabi fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman Ibn Affan. Ya. Kami dahulu mengutamakan di antara manusia di zaman Nabi. Ini masih di zaman Nabi. Artinya Nabi menyetujui. Banu Khayr, maka kita utamakan Abu Bakar, thumma Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar, kemudian Uthman ibn Affan. Ya. Di dalam riwayat yang lain, thumma natruku, kemudian kita diam, setelah itu tidak menyebutkan berikutnya. Nah, ini merupakan suatu isyarat bahwa Uthman radhiyallahu an lebih diutamakan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa di antara yang sempat berpendapat bahwa Ali lebih diutamakan daripada Uthman adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkumpul dengan Ayyub as-Sikhtiyani, bertemu dengan Ayyub as-Sikhtiyani. Maka Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, man qaddama Aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, man qaddama Aliyan ala Uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mendahulukan Ali radhiyallahu an terhadap Uthman, maka dia telah menghina kaum muhajirin dan kaum ansar, atau yang semakna dengan itu. Ya. Baik. Nah, ketika itu, maka kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullah rujuk dari pendapatnya dan mengikuti pendapat keumuman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mendahulukan Uthman radhiyallahu an daripada Ali. Ucapan yang semakna dengan ucapan Ayyub as-Sikhtiyani juga dinukilkan dari ulama yang lain seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan Ad-Darqutni. Di sini sebagaimana dinukilkan oleh atau dalam kitab di sini At-Tambihat As-Saniyah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Nasir Al-Rashid. Ya, ini syarah Wasitiyah. Menukilkan bahwa ucapan itu di samping diucapkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, juga diucapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darqutni. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an juga mengatakan kepada Ali sendiri, inni nazartu amran nas falam arahum ya'diluna bi Uthman. Aku melihat urusan manusia ini dan aku tidak melihat mereka akan berpaling atau akan bergeser dari Uthman, atau yang semakna dengan itu. Yakni ini diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di saat apa? Di saat penetapan pemilihan siapakah khalifah setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nah, jadi hal-hal tersebut tadi menunjukkan bahwa kalau begitu pada akhirnya Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Uthman radhiyallahu an lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Wa in kanat hadhihi al-mas'alah mas'alatu Uthman wa Ali laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalif fiha 'inda jumhur al-ulama." Wa in kanat, walaupun hadhihi al-mas'alah, masalah ini, itu masalah Uthman dan Ali, laysat min al-usul, bukan termasuk perkara usul, prinsip yang yudhallal al-mukhalif fiha, di mana yang menyelisihi dianggap sesat, ya. Bab ini tidak sampai pada tingkatan itu. Inda jumhuri ahli sunnah, menurut mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Lakinna allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafah. Tapi yang dianggap sesat ketika menyelisihi adalah masalah khilafah, kekhalifahan. Wadhalika innahum yu'minun. Hal itu karena mereka mengimani annal khalifata ba'da Rasulillah, bahwa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula fahuwa adallu min himari ahlih. Dan barang siapa yang mencacat kekhalifahan salah satu dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai milik keluarganya. Ya. Nah, jadi kalau begitu, masalah berikutnya adalah masalah kekhalifahan. Harus dibedakan ya dengan cermat. Bahwa tadi adalah masalah tafdhil, lepas daripada masalah kekhalifahan, tapi itu masalah tafdhil, mana yang lebih utama, dengan perincian seperti yang tadi disebutkan. Adapun masalah kekhalifahan, jelas tidak ada khilaf kekhalifahan, bahwa mereka semua adalah khalifah, dan urutan kekhalifahan ya seperti itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tidak ada khilaf di antara ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada yang sampai mencacat kekhalifahan salah satu dari mereka, itu yang dianggap sesat. Ya, ini yang perkara termasuk usul, prinsip yang orang bisa dinilai sesat, ya, ketika menyelisih perkara tersebut, yaitu perkara apa? Kekhalifahan mereka. Maka seperti yang beliau katakan bahwa Ahlus Sunnah menyepakati kekhalifahan mereka semua, dari Abu Bakar sampai Ali. Ahlus Sunnah sepakat urutan kekhalifahan tersebut. Dan Nabi SAW telah mengatakan, takunu khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan, kenabian, 30 sanah, akan menjadi 30 tahun. Ini Nabi mengatakan, ya, sebelum adanya khalifah beliau, Abu Bakar, menggantikan beliau. Saat Nabi tentu masih hidup, ya, mengatakan seperti ini, bahwa akan menjadi kekhalifahan itu 30 tahun. Tsumma takunu mulkan, kemudian setelah itu akan menjadi kerajaan. Nah, akhir dari 30 tahun itu ya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau sempat ada yang mencacat kekhalifahan mereka dan urutan kekhalifahan mereka, maka jelas dia bertentangan dengan hadis Nabi ini. Karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat keras menentang mereka yang tidak mengakui kekhalifahan-kekhalifahan ini, seperti orang-orang Khawarij dan yang sejenisnya. Di sisi lain, Rafidah Syiah yang tidak mengakui sampai pada Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mengakui. Imam Ahmad sangat keras terhadap orang-orang seperti itu. Kata beliau, "Man lam yurabbi' bi 'aliyyin fil khilafati fa huwa adallu min himari ahlih." Man lam yurabbi', siapa yang tidak menempatkan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib dalam hal kekhalifahan, fa huwa adallu min himari ahlih, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Ya, sampai demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena mereka memang Syiah, ya, Rafidah, mereka mencacat Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan keduanya dan juga para sahabat. Adapun Khawarij, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ingin menggulingkan Ali radhiyallahu an dari kekhalifahannya, ya, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, kondisinya seperti itu. Maka ini hal yang perlu ditekankan dan telah ditekankan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang kekhalifahan para Khulafaur Rasyidin sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya. Baik. Kemudian setelah itu riwayat berikutnya disampaikan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. An Wahb bin Qal wa haddathani Ibnu Wadhah an Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam an Nu'aym bin Hammad an Abdullah bin Mubarak. Dengan sanad ini sampai kepada Abdullah bin Mubarak. Naam. Annahu qala, beliau al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau seorang ulama besar, ulama yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ijtama'at fihi khisalu al-khair, terkumpul padanya sifat-sifat kebaikan. Nah, ini Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah. Annahu qal, bahwa beliau mengatakan, na'khudhu bi'ijma'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nada'u ma siwahu. Kita berpegang, kita mengambil, na'khudhu artinya kita berpegang, bi'ijma'i ashabin nabi, dengan kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, wa nad'u ma siwahu, dan kita tinggalkan yang selainnya. Wa qad ijtama'u ala anna Utsman khairuhum, dan mereka telah sepakat bahwa Utsman adalah yang terbaik setelah mereka, atau yang terbaik di antara mereka, afwan, anna Utsman khairuhum. Mereka sepakat bahwa Utsman yang terbaik di antara mereka. Ya. Jadi nampaknya ini saat pemilihan khalifah itu. Siapa khalifah setelah Umar? Karena Umar ketika itu menunjuk berapa orang? 6 orang untuk musyawarah. Siapa khalifah setelah beliau? Di antara yang ditunjuk adalah Utsman sendiri dan Ali. Begitu pula Abdurrahman bin Auf yang tadi saya sebutkan ucapannya. Nah, seperti yang kita dengar tadi, bagaimana ucapan Abdurrahman bin Auf? Bahwa beliau mengucapkan kepada Ali radhiyallahu an bahwa orang-orang tidak akan beralih dari Utsman. Sehingga atas dasar itu beliau kemudian menunjuk Utsman dan segeralah dibaiat, termasuk Ali radhiyallahu anhu membaiat Utsman. Nah, disitulah terjadi pemilihan Utsman, dan ini nampaknya yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, bahwa mereka sepakat bahwa Utsman khairuhum, yang terbaik di antara mereka saat itu. Wa Utsman khairu hadhihi al-ummah ba'da Abi Bakr wa Umar. Maka Utsman adalah sebaik-baik umat ini, yang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar dan Umar. Wa ba'dahum Aliyun, dan setelah mereka adalah Ali. Tsumma khairu hadhihi al-ummah ba'da ha'ula'i al-arba'ah. Kemudian sebaik-baik umat ini setelah mereka yang empat adalah ashabus syura. Ya. Adalah siapa? Ashabus syura. Ashabus syura yang tadi kita sebut, enam orang yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Yang disebut oleh ulama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radhin. Nabi meninggal dalam keadaan ridha kepada mereka yang enam ini. Ya. Tsumma, kita terjemahkan dulu, tsumma ahlu Badrin. Kemudian ahlu Badr, para pejuang perang Badr. Setelah itu tsummal awwal fal awwal, kemudian yang pertama dan yang pertama berikutnya. Min sa'iri ashabin nabi, dari seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rif lahum haqqa sabiqatihim, maka ketahuilah untuk mereka hak sabiqatihim, kedahuluan mereka. Ya. Nah, jadi demikian dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Jelas bahwa beliau menyebutkan ulama atau bahkan para sahabat radhiyallahu anhum menyepakati bahwa Utsman adalah yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ali. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga termasuk yang membaiat Utsman dan sepakat dengan itu. Ya, kekhalifahan beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, setelah yang empat itu, siapa? Thumma khairu hadhihi al-ummah ba'da haula'i al-arba'ah ashabus syura. Ashabus syura. Ya. Ashabus syura, siapa mereka? Disebutkan dalam Ha'iyah bin Abi Dawud, ya, Sa'idun wa Sa'adun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ya. Jadi enam ini adalah, pertama Sa'id. Ini Sa'id bin Zaid. Ini iparnya Umar, ya. Sa'idun wa Sa'adun. Yang kedua Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'idun wa Sa'adun wa Ibnu Aufin. Yang ketiga Ibnu Auf, yakni Abdurrahman Ibnu Auf. Wa Talhatun, Talhah bin Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Amir, Amir namanya, Amir. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Wa Zubair. Az-Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, ini 6. Ya. Baik. Sa'idun wa Sa'adun ibn Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddah. Nah, 6 ini yang kemudian ditambah dengan 4 khulafa ar-rasyidin menjadi 10. Ya. Ini yang kemudian disebut dengan apa? Al-Ashrah al-Mubasyirin al-Mubasyirun bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga sejak mereka hidup, disebutkan dalam satu riwayat ini mereka 4 khalifah ditambah 6 ini, Sa'idun wa Sa'adun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ya. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Ibn Abi Dawud rahimahullah menyebutkan apa? Ya. Kata beliau, "Wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin." Katakan, "Inna khayran nasi ba'da Muhammadin." Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad, wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu. Wazirahu, dua pendampingnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu. Kemudian Utsman al-arjah, menurut yang lebih rajih. Ya. Wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu. Warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Kemudian yang keempat, sebaik-baik manusia setelah mereka, Aliyun Ali. Yang keempat, Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Wa innahumu larrahtu la raiba fihimu. Ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Sa'idun wa Sa'adun. Wa ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin. Wa Zubairul Mumaddahu. Nah, ini yang kita bahas, ya, disimpulkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam Mangdhumah Haiyah seperti itu, ya, seperti urutan yang tadi kita sebutkan. Summa Ahlu Badrin, kemudian Ahlu Badr, setelah yang disebutkan tadi Ahlu Syura, berikutnya Ahlu Badr, para pengikut perang Badr. Ya, para pejuang perang Badar yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana dalam hadis, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum, lakukan apa saja yang kalian maukan, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya. Summal awwal wal awwal, kemudian setelahnya yang pertama dari mereka, setelah mereka yang pertama, kemudian yang pertama berikutnya. Artinya di sana ada urutan-urutan juga yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya misalnya setelah Ahlu Badr nanti ada orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena dalam ayat Al-Qur'an disebutkan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama orang yang berinfak di antara kalian dan berperang sebelum fath. Apa fath di sini? Bukan yang dimaksud Fathu Makkah menurut pendapat yang rajih, tapi adalah Al-Hudaybiyah. Ya, adalah apa? Al-Hudaybiyah. Jadi tidak sama yang berinfak dan berperang sebelum Hudaybiyah dengan yang setelahnya. Nah, menunjukkan bahwa orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah punya keutamaan yang lebih. Nah, makanya disebutkan setelah Ahlu Badr adalah orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yadkhulun nar man bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Nah, ini bai'atul ridwan. Perjanjian Hudaybiyah itu di sana ada bai'atul ridwan. Ya. Bai'atul ridwan di mana memang ketika itu tempatnya di bawah pohon sehingga Nabi sebut man bay'a tahta syajarah. Orang yang berbaiat di bawah pohon, maksudnya bai'atul ridwan. Perjanjian sebelum bai'at sebelum perjanjian Hudaybiyah demi membela sahabat Utsman radhiyallahu an ketika itu. Ya. Dan begitu seterusnya bisa dikaji kembali dalam kitab-kitab ulama kita rahimahumullah tentang maratib, tingkatan atau urutan keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa'rif lahum haqqa sabiqatihim. Maka ketahuilah, kenalilah hak mereka dalam hal sabiqah. Sabiqah yaitu kedahuluan. Artinya mereka punya keutamaan dari sisi kedahuluan. Ya, sebagai panutan, sebagai apa? Contoh bagi yang lain. Mereka lebih dahulu dalam berislam. Ini punya keutamaan. Berbeda dengan yang mendahului dengan yang datang belakangan. Wa an Wahab qala wa haddatsana Ibnu Waddah. Berikutnya diriwayatkan pula dari Wahab dari Ibnu Waddah, qala haddatsana Musa qala haddatsana Ibnu Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik Ibnu Maisarah an Nazzal Ibnu Sabrah qala. Beliau mengatakan, "Lamma qadima Abdullah min al-Madinah ba'da qatli Umar, qala amarna khayra man baqiya wa la na'lu," yani Utsman. Kata An-Nazzal ibn Sabra, "Lamma qadima," ketika datang Abdullah, wallahu a'lam, mungkin maksudnya adalah Abdullah bin Umar, wallahu a'lam. Min al-Madinah, dari Madinah, ba'da qatli Umar, setelah terbunuhnya Umar. Qala, beliau mengatakan, ya. Ammarna khaira man baki. Ammarna. Yani kami jadikan amir. Ammarna, kami jadikan pimpinan kami. Khaira man baki, yang terbaik dari yang tersisa. Ya. Nah, ini sebagai salah satu bukti pengakuan i'tiraf dari sahabat. Ya. Ammarna, kami jadikan amir, pemimpin, khaira man baki. Yaitu yang terbaik di antara yang tersisa dari para sahabat. Walam na'lu. Dan wallahu a'lam persisnya maknanya apa. Artinya, ya ini sudah semampu kami. Ya. Lam na'lu juhdan. Ini sudah maksimal dari usaha kami. Bahwa kami memilih yang terbaik di antara kami. Ya. Tidak mungkin berpaling dari atau bergeser darinya. Ya'ni Utsman. Yang dimaksud oleh beliau adalah Utsman. Ya. Qala Wahab. Wa qala li Ibnu Waddah. Wa hadha ra'yi. Wahab mengatakan bahwa Ibnu Waddah juga mengatakan dan ini pendapat saya. Ya'ni dalam hal ini tetap mengutamakan Utsman daripada Ali. Sebagaimana tadi Yusuf bin Adi. Dan sebagaimana kita terangkan bahwa itu kemudian menjadi keyakinan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dikatakan Syekhul Islam istaqarra. Ya, menjadi suatu hal yang tetap di kalangan ahlu sunnah setelah adanya khilaf. Dalam hal ini, akhirnya tetap pendapat mereka pada pendapat ini bahwa Uthman radhiyallahu an afdal min Ali, lebih utama daripada Ali, dan urutan keutamaan mereka seperti urutan kekhalifahan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.